Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Setelah kita menyelesaikan tafsir daripada surat Al-Fatihah, yang mana surat tersebut adalah surat yang sangat mulia, yang mana surat tersebut adalah ruknun min arkanis shalah, termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun salat yang harus dibaca sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat atau tidak dianggap sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berikutnya insyaAllah ta'ala kita akan masuki tafsir daripada surat Al-Baqarah, yang tentunya kita akan membaca sedikit demi sedikit, karena memang Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah ini banyak ayatnya. Kita akan awali dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mu'allif di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Naam. Alif Lam Mim di sini adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang terputus-putus, dalam artian huruf yang tidak ada maknanya secara penglihatan kita. Nah, di sini maksudnya. Apa maknanya? Maknanya adalah alif lam mim ini adalah salah satu huruf muqatta'ah yang mana ilmunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya tidak memiliki makna. Karena kalau seandainya kita mengatakan dalam Al-Qur'an itu ada yang tidak memiliki makna, itu keliru. Karena pengetahuan mengenai ma'anil Qur'an itu nisbi. Nisbi bagaimana? Terkadang sebagian manusia itu tahu, sebagian yang lainnya tidak tahu. Itu masalah penafsiran Al-Qur'an ya. Terkadang ada yang penafian secara mutlak, enggak ada yang tahu sama sekali di antara manusia. Di antaranya apa? Huruf muqatta'ah. Jadi keliru orang-orang yang mengatakan Yasin itu adalah Rasulullah. Ya kan? Toha itu Rasulullah, ya kan? Ala Yasin Habibillah misalkan, atau ala Toha Rasulillah, itu keliru. Paham ya? Toha, Yasin itu bukan nama Rasulullah. Paham ya? Itu huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus-putus. Paham itu ya? Naam. Ha, mim, ya kan? Ta, sin, ya? Ta, sin, mim. Itu semuanya huruf muqatta'ah. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim, naam, ada memang yang sebagian ayat seperti huruf muqatta'ah ini manusia enggak ada yang tahu semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui maknanya. Sehingga jangan sampai kita meniadakan makna yang terkandung pada huruf muqatta'ah ini. Paham itu ya? Naam, tidak diketahui maknanya binisbatiman. Binisbatin lana. Kalau kita memang enggak tahu maknanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Karena Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah ghairum makhluqin minhu bada'a wa ilaihi yaud. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Darinyalah dimulai Al-Qur'an dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an ini. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian ada yang diketahui pada sebagian manusia, dalam artian enggak semua orang tahu seperti penafsiran Al-Qur'an. Apakah setiap orang tahu? Tidak. Yang tahu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui ilmu tafsir. Karena ilmu tafsir dipelajari. Naam. Paham itu ya insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Terkadang ada sebagian ayat orang bisa membacanya, mengetahui juga maknanya, tapi belum tentu tafsirannya dia tahu. Nah, karena penafsiran ini penting terkadang untuk menyempurnakan makna yang terkadang tersamarkan. Apakah maknanya sesuai dengan zahirnya atau memiliki makna yang lain sesuai dengan tafsirannya, seperti itu barakallahu fikum. Nah, tapi kita tidak boleh mengubah ayatnya walaupun tafsirannya maknanya beda. Misalkan aulamastumun nisa, yang paling mudah itu ya jadi contoh. Aulamastumun nisa itu lafadz lamastum. Itu kalau kita ganti au jama'tumun nisa keliru. Jangan diganti lafadznya, tapi termasuk tafsiran. Makna daripada lamastum adalah jama'tum, caranya gitu. Jadi lamastum itu artinya adalah aslinya adalah bersentuhan. Tapi menurut ahli tafsir, dan itu yang benar, adalah jama'tum. Yang batalkan wudu itu apabila berhubungan badan. Kalau cuma sekedar kesentuhan tidak batal. Tapi boleh enggak kita lafadznya kita ganti langsung gitu? Enggak boleh. Paham maksudnya ya? Nah, lafadznya dalam Al-Qur'an lamastum, kita ganti jama'tum. Boleh enggak? Mengganti lafadznya ini diganti lafadznya? Enggak boleh. Tapi bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah tafsiran daripada ayat ini adalah begini dan begini. Paham itu ya? Nah, seperti itu. Ya, wah, kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala alif lam mim. Tafsirannya perhatikan. Alif lam mim hadhil huruf wa ghairuha minal huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf ini dan yang selainnya dari huruf-huruf muqatta'ah fi awal suwar, yang terletak di awal-awal surat. Fiha isyaratun, di dalamnya ada isyarat ila i'jazil Qur'an. Naam. Memberikan isyarat bahwasannya apa? Bahwasannya Al-Qur'an itu benar-benar mukjizah. Tidak ada duanya. Membikin yang lainnya tidak mampu untuk membikin atau membikin Al-Qur'an semisalnya. Nah, sehingga datang nanti dalam ayat-ayat ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengingkari. Nah, bahkan diancam dengan neraka Saqar yang mengatakan ini adalah ucapan manusia biasa, in hadza illa qaulul bashar. Ya kan? Nah, tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Naam. Paham itu ya? Kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa? Sa'uslihi Saqar. Niscaya aku akan campakkan dia. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Naam. Paham itu ya? Karena mereka mengatakan Al-Quran adalah ucapan manusia biasa. Ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan manusia saja, jin sekalipun. Naam. Allah Ta'ala berfirman, Qul la'in tama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an. La ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Perhatikan ini. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul jadi satu gitu, nah ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an, untuk mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Paham ya? Walaupun mereka, sebagian mereka dan sebagian yang lain saling tolong-menolong. Jin manusia jadi satu tolong-menolong membuat Al-Quran. Mampu enggak? Enggak mampu. Al-Quran semuanya. Satu ayat aja, satu surat aja belum tentu mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Nah, jika kalian masih ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, nah, fa'tu bi surah, datangkanlah satu surat saja. Min misli. Nah, yang semisalnya, dalam artian yang sama dalam Al-Qur'an. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sayang sekali yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Naam. Itu keliru besar. Naam barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Di dalamnya ada isyarah tentang apa? Tentang keajaiban Al-Qur'an ini. Nah, keajaiban Al-Qur'an bagaimana maksudnya? Maksudnya enggak ada satupun yang berani dan bisa mendatangkan yang misalnya. Bahkan bukan satu Al-Qur'an, satu surat saja. Bahkan satu ayat saja enggak mampu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi waktu itu ya. Nah, barakallahu fikum, pernah suatu ketika dia bergaya turun wahyu kepada dia. Nah, ya telah turun wahyu kepadaku. Tapi dengan apa? Diubah maknanya. Nah, al-fil dhukhurtu min tawil katanya. Paham ya? Al-fil kan gajah yang memiliki telala yang panjang. Wah. Seru kan kelihatannya bagus, tapi bukan Al-Qur'an itu. Paham ya? Surat Al-Fil ada, tapi lafaznya enggak kayak gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan ayatnya. Wah, ini datang Musailamah al-Kadzdzab. Naam, kalau tidak salah itu ya, berbicara atau bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As waktu itu. Nah, menyatakan bahwasanya telah turun wahyu padaku tadi malam. Di antaranya naam surat yang dibacakan adalah Al-Fil du khurtumin tawil ila akhirnya. Nah, gajah yang memiliki telalai yang panjang. Benar, telalai yang panjang benar, cuman membikin Al-Qur'an seperti itu. Allah musta'an. Tidaklah yang Musailamah al-Kadzdzab, dijuluki al-Kadzdzab kan dusta, mengaku nabi lagi. Padahal Rasulullah sudah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Na'am barakallahu fikum, hati-hati. Faqad waqa'a bihi tahaddil musyrikin, dan sungguh telah terjadi tantangan nah, mengenai Al-Qur'an ini terhadap orang-orang musyrik ini, tantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah kami bacakan tadi. Qul la in istama'atil insu wal jinnu, katakanlah kalau seandainya manusia dan jin berkumpul bersatu, ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, apa jawabannya? La ya'tu nabi mislihi, mereka tidak akan mampu bisa mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka saling tolong menolong sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Paham tuh ya? Nah, enggak akan mampu. Barakallahu fikum. Berikutnya, fa'ajazu an mu'aradatih, maka mereka pun tidak mampu untuk menentang Al-Qur'an ini. Bagaimana tidak mampu? Nah, bagaimana mampu mereka? Manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dalam Al-Qur'an, kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Sehingga kisahnya yang masyhur sering kita dengar, kisahnya ayyamul mihnah, hari-hari mihnah, ujian waktu itu para masyarakat, kemudian rakyat diilzamkan, diharuskan mengucapkan Al-Qur'an makhluk di zaman Imam Ahmad. Ya kan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imamun Sunnah. Nah, beliau di bagaimana? Disiksa, dipenjara cuman untuk melafadzkan Al-Qur'an makhluk. Tapi beliau tetap tegar dan mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Bayangkan itu. Nah, para a'immah Ahlussunnah waktu itu, nah, yang hadir waktu itu di zaman Imam Ahmad juga, mereka tidak mampu dengan sambukan-sambukan itu, akhirnya mereka menggunakan apa? Tauriyah. Ada di antara mereka yang kisah-kisahnya masyhur, nah, barakallahu fikum, mereka mengatakan Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, hadil arba'ah makhluqah. Paham Bapak ya? Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, empat-empat ini adalah makhluk. Maksudnya yang diinginkan para ulama, empat adalah jari jemari ini. Benar enggak jari jemarinya? Benar enggak makhluk? Benar, tapi untuk mengelabui mereka biar selamat dari cambukan-cambukan para penguasa yang zalim waktu itu. Paham itu ya? Tapi Imam Ahmad tetap tegar, cambuk tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Dicambuk, pingsan, bangkit lagi, dipaksa lagi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum Imam Ahmad. Sehingga ada ucapan salaf yang sangat bagus itu apa? Nasarallahu hadzal din bi imamain. Al-Imamu Ahmad al-Mihnah wa Abu Bakr as-Siddiq. Firiddah. Naam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Imam Ahmad di masa-masa mihnah, fitnah bi khalqil Qur'an, beliau tegar. Kenapa beliau tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk? Karena di balik Imam Ahmad itu umat yang sangat besar menunggu. Bagaimana Imam Ahlussunnah Imam Ahmad bagaimana yang diucapkan? Ditunggu. Tapi Imam Ahmad tetap tegar mengatakan apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq, hingga khalifah pemimpin yang saat itu Naam jahat ini meninggal dunia. Setelah itu digantilah pemimpin yang baru yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dibebaskan Imam Ahmad, diberikan kemuliaan. Nah, sehingga apa? Dari situlah bahwasannya inna nasra ma'as sabr. Pertolongan itu bersama kesabaran. Nah, wa annal faraja ma'al karb. Bahwasannya kelapangan, kesenangan itu diiringi dengan kesusahan. Paham ya? Bersama adanya kesusahan. Paham maksudnya ini ya? Nah, kemudian wal imamu Abu Bakr tiriddah. Dan Imam Abu Bakr ketika riddah, para sahabat waktu sempat murtad, banyak murtad. Kenapa? Setelah Rasulullah meninggal, mereka tidak bayar zakat, diperangi oleh Abbas, diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, hingga mereka kembali dan mau membayar zakat. Karena enggak bisa dipisahkan zakat dan salat. Ya kan? Seringnya gitu lah, aqimus shalah wa atuz zakah, sambung terus kan itu, menunjukkan bahwasanya tidak boleh dipisahkan. Wajib. Nah, barakallahu fikum. Bahkan itu termasuk apa? Pondasi rukun Islam. Naam. Rukun Islam yang keberapa? Zakat. Yang kedua, salat kapan? Yang pertama syahadatain. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Paham ya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Wa huwa murakkabun min hadhihi al-huruf allati tatakawwanu minha lughatul Arab. Yang mana Al-Qur'anul Karim, nah, atau huruf-huruf muqatta'ah ini disusun dari huruf-huruf yang bahasa Arab itu tersusun darinya. Paham maksudnya ya? Naam. Fadalla 'adzul Arab. Nah, maka menunjukkan naam tidak mampunya orang Arab anil ittian bimislih untuk mendatangkan yang semisalnya, ma annahum afsahun nas, padahal mereka kufar Quraisy misalkan ya, mereka itu adalah manusia yang paling afsah bahasanya, bahasa Arabnya, tapi untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an enggak akan mampu. Naam. Ala annal Qur'an wahyu minallah. Kenapa demikian? Disebabkan karena Al-Qur'an itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sunnah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena Rasulullah tidak mengucapkan melainkan apa? Wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Mohon salah ya. Mohon salah ini. Naam barakallahu fikum. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ma'sum. Dua-duanya terjaga dari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang berani menyalahkan Al-Quran As-Sunnah. Paham ya? Itulah. Sehingga barang siapa yang ingin selamat, kembali kepada dalil Al-Quran As-Sunnah. Jangan mengikuti ucapan-ucapan yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau menyatakan, man aradan najata fa'alaihi bikitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man aradan najata fa'alaihi bikitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Damul Kalam Naam wa ahlih lil harawi. Naam, apa artinya? Barang siapa yang ingin keberuntungan, ingin keselamatan, maka wajib atas dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Naam, karena dua-duanya ma'sum. Adapun manusia biasa seperti kita misalkan, atau bahkan lebih dari itu ya, mungkin ulama, para ulama, para masyayikh misalkan, itu ma'sum enggak? Enggak ma'sum. Jangan sampai kita sekali-kali apa mengatakan mereka ma'sum, mereka itu enggak salah. Ini kalau yang ucapnya syekh mesti benernya, keliru. Yang benar itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi pembelaan kita terhadap para masyayikh atau terhadap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bukan semata-mata orangnya. Tapi apa? Kadar berpegang teguhnya mereka dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham tidak ya? Jadi misalkan kita mengikuti fatwa Syekh Fulan, fatwa Syekh Alan misalkan, bukan semata-mata fatwanya, tapi apa? Hujjah dan dalil yang dipakai untuk berfatwa. Paham itu ya? Kalau cuma sekedar fatwa, itu bisa keliru, bisa benar. Kalau benar, yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum ewa. Jadi kalamnya Imam Malik bin Anas ini bagus sekali. Banyak sekali kalam beliau mengenai berpegang teguh dengan As-Sunnah ini. As-Sunnah kasafinatin nuhin. Man raqibahan naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Bahtera itu perahu. Nah, barang siapa yang naik di atasnya dia akan selamat. Dan barang siapa yang berselisih tidak naik di atas perahu tersebut dia akan tenggelam. Maksudnya akan apa? Sesat. Ewana ambar balafikum. Kita lanjutkan. Mafhum salah ya. Ini alif lam mim huruf apa tadi namanya? Huruf muqatta'ah. Kita tahu artinya enggak? Tahu maknanya enggak? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, qala Allah taala dalam ayat kedua itu, na'am dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'anul Karim ada kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Satu pun enggak ada. Paham ya? Al-Quran Al-Karim tidak ada keraguan sama sekali. Jadi jangan sampai meragukan isi atau kandungan Al-Quran. Naam barakallahu fikum. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dikatakan bertakwa apabila dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Paham soal itu ya? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, dia akan bisa memandang dan memilih, paham ya, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, paham ya? Nah, karena yang batil itu jelas, yang hak itu juga jelas, seperti itu. Nah, ketakwaan jangan sampai hilang dari diri kita. Karena kunci dan mizan, sumber dalam artian timbangan seseorang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa? Timbangannya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya kan? Naam. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian naam dalam bentuk laki-laki dan wanita. Ya kan? Naam. Kemudian dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa ini, bangsa itu, suku ini, suku itu. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar saling mengenal. Agar saling mengenal bangsa Arab, atau bangsa selain Arab, ya kan? Bangsa Ajam akan dikenal nanti. Saling mengenal. Naam. Kemudian apa? Mizan dari semua itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ketakwaan ini yang kita andalkan. Pakaian takwa, pakaian yang sangat bagus bagi kita semuanya. Walibasut takwa dzalika khair. Nah, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Maksudnya pakaian takwa bagaimana? Seseorang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ja'lu bainahu na'am wa baina adzabillahi wiqayatan. Menjadikan antara dia dan antara azab Allah taala sebuah wiqayah, tameng, pembatas. Fi fi'lil awamir wa tinabin nawahi. Dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Paham soalnya ya? At-taqwa. Na'am. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, carilah bekal oleh kalian, cari bekal. Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pun menyatakan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Naam. Mungkin di sana ada riwayat yang lain, cuman di antaranya adalah yang diriwayatkan Imam Muslim. Apa itu? Innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yangduru ila qulubikum wa amalikum. Ketakwaan Nabi kan? Naam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada enam badan kalian, postur tubuh kalian, enggak. Yang dilihat apa? Allah taala. Akan tapi Allah taala melihat apa? Amalan kalian dan hati kalian, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya sarahnya itu, enam tafsirannya itu perhatikan. Dzalikal Qur'an huwal kitabul 'adzim. Al-Quran itu adalah kitab yang agung. Alladzi la syakka annahu min indillah. Yang tidak diragukan lagi bahwasannya itu turunnya dari mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Al-Quran itu turunnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan banyak kontradiksi, ta'arud, pertentangan, perselisihan di dalamnya. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Apa? Firman Allah taala mengenai hal ini. Kalau seandainya Al-Quran datangnya dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak di dalamnya. Apa itu? Walau kana min indighorillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya kan? Kalau seandainya Al-Quran datangnya dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak di dalamnya. Sehingga kalau dalam Al-Quran ya, barakallahu fikum, terkadang dohirnya tanakut. Dohirnya, secara dohirnya itu ada tabrakan, kontradiksi, ta'arud, pertentangan. Itu secara dohirnya apa? Ada di sana dengan cara al-jama', dijama', digabungkan, disinkronkan. Bagaimana cara menjama'nya? Contohnya, itu semuanya dipelajari dalam ilmu tafsir. Dan juga ilmu usul. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Rasulullah berupaya memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perhatikan di sini. Sesungguhnya engkau, sekali lagi, yaitu sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufik. Secara mutlak dulu ya. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki, dan Dia adalah Zat yang lebih tahu tentang orang-orang yang layak mendapatkan hidayah. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah taala berfirman dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang ini ditiadakan hidayah, Rasulullah enggak mampu memberikan hidayah. Yang ayat lain dikatakan sesungguhnya Rasulullah itu mampu memberikan hidayah. Seakan-akan dohirnya tanakut enggak? Bertabrakan enggak? Bertentangan enggak? Ini dohirnya saja. Tapi di sana ada yang namanya jalan atau solusi, yaitu jamak. Digabungkan, disinkronkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang diinginkan dengan peniadaan hidayah ini, hidayah apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik tidak ada satupun yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang pertama tadi, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah yang kepada orang yang engkau cintai. Ini hidayah apa yang tiadakan? Taufik. Paham ya? Kemudian ayat yang satunya lagi, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. La-nya bukan la nafiah ya. La taukid. Wa innaka la tahdi, bukan la tapi la tahdi langsung. Dan sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, memberikan jalan na'am barakallahu fikum, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa yang kedua ini? Irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah penunjukan dan bimbingan. Kita bisa enggak membimbing keluarga kita? Bisa. Mengarahkan? Bisa. Mengatur? Bisa. Tapi dia untuk mendapatkan na'am atau menerima aturan atau bimbingan atau ajaran kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namanya hidayah taufik. Paham ya? Dengan hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya, misalkan kita sudah nasihati anak kita, menasihati istri kita untuk apa? Untuk berhijab misalkan, atau menasihati anak kita untuk belajar, menuntut ilmu, menghafal Al-Qur'an. Betapa banyak nasihat sudah dilontarkan, disebutkan juga, tapi karena belum mendapatkan hidayah taufik, enggak mampu. Dalam artian bagaimana? Dia belum menerima. Paham ya? Adapun kita mampu memberikan hidayah ad-dalalah wa irsyad. Paham ya? Bahkan semua manusia mampu kan? Yang memiliki ilmu. Nah, membimbing, mengarahkan, mengatur, bisa kan? Tapi untuk dia menerima aturan kita, bimbingan kita, dakwah kita, itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau masalah ini ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Dalam Al-Qur'an kadang-kadang dohirnya tanakut, bertabrakan, tapi setelah diteliti ternyata ada jamaknya. Mensinkronkan atau menggabungkan biar tidak tanakut lagi. Paham soalnya ya? Nah, contoh lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni enam dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi siapa yang Allah taala kehendaki. Di dalam ayat yang lain Allah taala mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Yang ini katanya enggak diampuni, tapi ayat yang satunya apa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa. Wih, berarti bagaimana ini? Yang ini katanya dosa syirik enggak diampuni, ini katanya semua dosa. Nah, cara menggabungkannya bagaimana caranya ini? Caranya bagaimana caranya? Apanya? Sebelum? Naam, itu cara menggabungkannya. Paham ya? Yang pertama tadi, dosa kesyirikan itu tidak diampuni selama dia belum bertobat sebelum meninggalnya. Adapun kalau sebelum meninggalnya dia bertobat dengan taubat yang nasuha, yang terpenuhi syarat-syaratnya, barakallahu fikum, maka kembali berayat yang tadi itu. Tetap diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik diampuni enggak? Diampuni ketika dia bertobat sebelum meninggalnya. Dalam artian dirinya kapan meninggalnya, dalam artian ya sudah kita sebutkan semuanya, waktu-waktunya. Jangan bertobat ketika nyawa sudah di kerongkongan, tenggorokan. Jangan bertobat ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebelum dia meninggal bertobat dengan jarak-jarak yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, paham itu ya? Bukan mendekati kematian, ya. Bukan ketika matahari terbit dari arah barat, karena dua waktu itu sudah tidak terima lagi. Paham maksudnya ya? Nah, jadi tidak ada pertentangan lagi. Ayat dua ayat tadi tidak ada pertentangan ya. Tidak ada pertentangan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Lanjutan daripada tafsir ayat yang kedua. Fala yasbihu an yur an yartaba fihi ahadun li wuduhihi, maka tidak dibenarkan seseorang pun untuk ragu terhadap Al-Qur'an dikarenakan saking nampaknya dan gamblangnya Al-Qur'an tersebut. Jadi kita boleh ragu ya, Al-Qur'an itu keliru atau enggak sih? Benar enggak sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu apa? Nah, mukjizat atau apa? Al-Qur'an itu kalamullah atau bukan, enggak boleh ragu. Naam. Naam. Perhatikan situ. Yantabi'u bihi al-